إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Kitabul Ilm. Pertanyaan yang ke-104. Wa su'ila fadilatu syekh a'lallahu darajatahu fil mahdiyyin. Ditanya fadilatu syekh, semoga Allah meninggikan derajat beliau di al-mahdiyyin. Amma yasulu minal ba'di minal wuku' fi a'radil ulama ar-rabbaniyyin wal qadhi fihim wa ghibatihim wa faqakumullahu ta'ala. Beliau ditanya tentang yang terjadi pada sebagian dari menjatuhkan kehormatan para ulama ar-rabbaniyin, mencela mereka, ghibah ya, menggibai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Fajaba fadilatu fi qaulih, maka beliau menjawab, la syakka anna al-wuku'a fi a'radi ahli al-ilm al-ma'rufin bin nuski wa nashri al-ilm wa da'wati ila Allah ta'ala min a'dhami anwa'il ghibati allati hiya min kabairi dhunub. Tidak diragukan lagi bahwasanya menjatuhkan kehormatan ahlul ilm, para ulama yang ma'ruf, dengan nasihat menyebarkan ilmu, dakwah ilallah ta'ala, termasuk jenis ghibah yang paling besar, yang itu termasuk dari kabairi dzunub, termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Wal waqi'atu fi ahli al-ilm amsal haula laysat kal waqi'ati fi ghairihim. Menjatuhkan kehormatan seorang ahlul ilm, seorang alim seperti mereka, itu tidak sama keadaannya dengan menjatuhkan kehormatan dari selain mereka. Li'anna al-waqi'ata fihim tastalzimu karahatuhum. Karena menjatuhkan kehormatan mereka itu melazimkan, yang menjadikan manusia membenci mereka. Wa karahatu ma yahmilunahu. Demikian pula melazimkan dibencinya apa yang mereka bawa. Wa yanshudunahu min syar'illah azza wa jal. Dan membenci pula apa yang telah mereka tunjukkan dari syariat Allah azza wa jal. Fayakunu fitanfiri anhum tanfirun an syar'illahi azza wa jal. Maka menjadikan manusia lari dari mereka, para ulama, itu sama saja menjadikan manusia lari dari syariat Allah azza wa jal. Wa fi hadza min as-saddi an sabilillah ma yatahammalu bihil insan isman aziman wa jurman kabira. Dan ini, dalam perbuatan ini terkandung padanya bentuk menghalangi dari jalan Allah yang itu menjadikan manusia ya menanggung dosa besar ya dan pelanggaran yang besar. Summa innahu yalzamu min i'radin nas an amsali haula'il ulama ayaltafitu ila qaumin juhala yudilluna nas bighairi ilm. Kemudian melazimkan dari perbuatan itu, yaitu menjatuhkan kehormatan para ulama ar-rabbaniyin, menjadikan manusia berpaling dari mereka, menjadikan manusia berpaling kepada kaum yang jahil, yang menyesatkan manusia ya bighairi ilm, tentunya tanpa ilmu. Li'anna an-nas la budda lahum min a'immatin ya'tamuna bihim. Karena manusia mesti mereka memiliki para pemimpin yang akan mereka contoh. Wa yahtaduna bihadyihim. Yang mereka ya menjadikan petunjuk para pemimpin tadi sebagai jalan yang akan mereka tempuh. Ya. Fa imma ayyakunu a'immatan yahduna bi amrillah, maka bisa keadaannya para imam yang mereka ikuti itu adalah para imam yang menyampaikan hidayah, ya, memberikan hidayah petunjuk atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyakunu a'immatan yad'una ilan nar, dan bisa pula pemimpin yang mereka ikuti itu adalah para pemimpin yang menyeru kepada an-nar. Fa idzan sarafa an-nas an akhadil jinsain malu ilal jinsil akhar, maka jika manusia berpaling dari salah satunya, maka akan condong kepada golongan yang lainnya. Wa alal mar'i al-waqi'i fi a'radi amsari ha'ula'il ulama ayang dura fi uyubi nafsih, maka hendaklah seorang yang menjatuhkan kehormatan semisal mereka para ulama, hendaklah dia melihat pada aib, cacat celah yang ada pada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Fa inna awwala aibin yukhaddasu atau yukhaddisu bihi nafsuh, fa inna awwala aibin yukhaddasu bihi nafsuh wuku'uhu fi a'radi ha'ula'il ulama, maka sesungguhnya aib, celaan yang pertama kali menyebabkan jiwa mereka terlukai, cacat, adalah perbuatan mereka yang menjatuhkan kehormatan para ulama, ma'ama indahum minal uyubil ukhra, disertai dengan aib-aib yang mereka miliki dari aib-aib yang lainnya. Allati yabra'u minha ahlul ilm, yang para ahlul ilm berlepas diri, tidak memiliki aib yang disebutkan. Wa yubarri'una anfusahum minal waqi'ah fihi min ajliha, demikian pula mereka berusaha untuk membersihkan diri mereka dari aib-aib tersebut semata karena itu. Karena ketika seseorang berusaha untuk menyebutkan aib yang lainnya, namun itu tidak ada pada orang yang dia sebutkan, maka itu justru akan mencela diri mereka. Ya. Maka mereka berusaha untuk membersihkan diri dari perbuatan yang demikian dan berusaha untuk membersihkan diri terlebih dahulu dari aib-aib yang lainnya. Dan ini tentunya berkaitan tentang perbuatan mencari-cari kesalahan yang tidak nampak, tidak terlihat, namun apabila kesalahan tersebut itu telah didengar, telah muncul, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri berpendapat hendaknya kesalahan tersebut dibantah. Beliau suatu ketika ditanya, ada rekamannya tentang permasalahan ini, maka beliau mengatakan, al-kalamu fi ahlil bid'ah wa man indahum min afkarin ghair salimah au manhajin ghair mustaqim, berbicara pada ahlul bid'ah dan orang-orang yang ada pada mereka, wa man indahum afkarun ghair salimah, dan orang-orang yang mereka memiliki pemikiran yang tidak selamat, au manhajin ghair mustaqim, atau manhaj yang tidak lurus, hadza minan nasihah wa laysat minal ghibah, ini termasuk bentuk nasihat dan bukan dari bentuk ghibah. Bal wa minan nasihah lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lil muslimin, bahkan itu termasuk dari nasihat kepada Allah untuk kitabnya dan rasulnya serta kaum muslimin. Fa in ra'ayna ahadan mubtadi'an yansyuru bid'atahu, maka jika kita melihat salah seorang dari kalangan ahlul bid'ah menyebarkan bid'ahnya, fa'alaina an nubayyina annahu mubtadi' hatta yaslaman nas min syarrih. Maka wajib bagi kita untuk menjelaskan bahwasanya dia seorang ahlul bid'ah sampai manusia selamat dari kejelekannya. Wa idza ra'aina syakhsan indahu afkar tukhalifu ma kana alaihi salaf, fa'alaina an nubayyina dzalik. Dan jika kita melihat seseorang yang dia memiliki pemikiran yang menyelisihi manhaj salaf, ya, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan hal itu, hatta la yaktharun nasu bihi, sampai manusia tidak tertipu dengannya. Wa idza ra'aina insanan lahu manhajun muayyan awaqibuhu sayyi'ah, 'alaina an nubayyana dzalik hatta yaslaman nas min syarrih. Demikian pula jika kita melihat seseorang dia memiliki manhaj tertentu yang akibat akhirnya adalah kejelekan, kerusakan, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan hal itu pula sampai manusia selamat darinya, dari kejelekannya. Wa hadza min babin nasihah lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa amatihim. Dan ini termasuk dari bab nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakatnya. Wasawa'un kana al-kalam fi ahli al-bid'ah bid'ah fi ma baina talabatil fi ma baina talabah aw fil majlisil ukhra fil majalisil ukhra falaysa bighibah. Sama saja apakah berbicara tentang mereka itu terhadap ahlul bid'ah itu pembicaraannya di antara para penuntut ilmu atau di majlis yang lainnya, maka itu bukan bentuk dari ghibah. Wa madumna nakhsha min intinsyari hadhil bid'ah aw hadzal fikr aw hadzal manhaj aw hadzal manhaj al mukhalif li manhaj salaf, yajib alaina an nubayyana hatta la yaktharu an-nas bidzalik. Maka selama kita mengkhawatirkan tersebarnya bid'ah ini atau pemikiran ini atau manhaj yang menyelisih manhaj salaf ini, wajib bagi kita untuk menjelaskan, hatta la yaktharun nas bidzalik, sampai manusia tidak tertipu dengan hal itu. Lalu beliau ditanya, binisbati lil alim, ya, ketika disandarkan kepada seorang alim, alladzi urifa annahu min ahli sunnah wal jamaah, yang dia dikenal termasuk dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, wa urifa annahu yataharral haq wa akhta'a fi umur, dan dia kenal orang yang mengikuti al-haq namun dia keliru dalam beberapa perkara, ma yufariqu bainahu wa baina man daiman yu'aridul kitab wa sunnah, yang itu membedakan antara dia dengan orang yang terus-menerus menyelisih kitab dan sunnah. Ya, seorang ahlu sunnah, seorang sunni salafi, namun ya diketahui terjatuh dalam kesalahan-kesalahan pada beberapa permasalahan. Fayuqalu sani yasharu bih, maka yang kedua, seorang yang terus-menerus menyelisih kitab dan sunnah dikatakan dia masyhur dengan apa yang menjadi pendapatnya. Wa amal awal yaghtafaru lahu ma waqa'a fihi min aqta' wa ta'awwala fiha. Dan yang kedua dikatakan kesalahannya itu ditutupi, ya, kesalahan-kesalahannya itu ditutupi kemudian ditakwil, dibawa kepada makna yang, ya, yang benar. Apakah demikian? Ya, seharusnya. Maka beliau menjawab, la budda min naqdil batil ala kulli hal, maka harus mesti kebatilan itu diberikan kritikan apapun keadaannya. Fa idza kana la yumkinul wusul ila radil batil ila bi dzikri ismihi yadhkuru ismahu yadhkaru ismuhu, maka jika tidak memungkinkan untuk sampai, ya, tidak memungkinkan membantah kebatilan kecuali dengan menyebutkan namanya, maka disebutkan namanya. Maka sang penanya tanya lagi, li'annahu la yakhfa 'alaikum annahu hatta min masayikhina al-kibar wa min ahli sunnah man waqa'a fi mufradatil manhajiyah fi akhtain ghaba dalil anhu. Karena tidak samar atas kalian bahwasanya, atau demikian pula yang muncul dari kalangan syekh-syekh kita yang kibar, dan demikian pula dari kalangan al-sunnah, mereka juga terjatuh dalam beberapa kesalahan manhajiyah, ya, disebabkan karena, ya, karena belum sampainya dalil kepada mereka, belum diketahuinya dalil atas mereka. Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memotong ucapan sang penanya. Beliau mengatakan yaruddu alaih, ya. Dia dibantah, ya. Kesalahannya dibantah. Faqala sa'il, maka sang penanya kembali mengatakan yaruddu alaih lakin at-tasyir bihi. Dia dibantah apa? Namun apakah, ya, disebutkan sesuatu yang masyhur darinya, apakah berupa nama atau julukan atau yang lainnya? Kata beliau, fi asina idza kana yatawaqqafu raddu batinihi ala dzikri ismihi la budda min dzikri ismihi. Pada zaman kita sekarang, apabila, ya, membantah kebatilan itu tidak bisa tegak, tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyebutkan nama seseorang, maka harus disebutkan namanya. Ya. Ini yang disebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang sebuah kesalahan dari seorang alul bid'ah atau seorang alim yang terjatuh dalam beberapa kesalahan. Ya, tentu kesalahan itu harus dijelaskan. Ya, dan itu bukan termasuk dari ghibah. Kalau kesalahannya telah diketahui, ya, dalam sebuah majlis muhadharah, dalam sebuah rekaman atau dalam sebuah tulisan, ya. Namun yang dimaksudkan dalam pertanyaan yang pertama yang disebutkan dalam kitabul ilm adalah seorang yang ma'ruf dalam hal menyampaikan ilmu, dalam hal dakwah, ya, berpegang teguhnya dengan manhaj, ya, kokohnya dalam agama, kemudian dicari-cari kesalahannya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Tentu kita masih ingat ucapan Al-Hafidh Ibnu As-Sakir rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan wa'lam ya akhi wafaqanallahu wa iyyak, ya, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami, demikian pula engkau, limardhatih wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku, kepada kami dan engkau, kepada keridhaannya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama rahmatullah alaihim masmumah. Bahwasanya daging-daging para ulama, semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka, itu beracun. Ya. Wa adatullah fi hataki astarin muntakisihim maklumah. Dan sunnatullah terhadap orang yang merobek-robek kehormatan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, itu maklumah, telah diketahui. Li'annal waqi'ah fihim bima hum minhu bara' amrun azim. Karena menjatuhkan kehormatan dengan menyebutkan aib yang mereka, para ulama, berlepas diri darinya, itu adalah perkara besar. Wa tanawul li'aradihim bizur wal ibtira martha'un wakhim, dan menyantap, ya, kehormatan mereka, yakni melemparkan tuduhan-tuduhan dusta, bizur wal ibtira, tuduhan-tuduhan dusta, itu merupakan hidangan yang terlarang, ya. Wal ikhtilaf ala man ikhtarahullahu minhum linakshil el khulukun zamim, dan menyelisihi perkara-perkara yang Allah pilih, Allah pilih mereka, ya, menyelisih para ulama, orang-orang yang Allah pilih, ya, dengan tujuan untuk mengubur ilmu, itu merupakan perilaku yang tercela. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Mu'id fi Adabil Mufid wal Mustafid, halaman 71. Demikian pula beliau mengatakan wa man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Barang siapa yang menembakkan, melontarkan lisannya berupa celaan terhadap para ulama dengan menyebutkan aib, ya, maka Allah akan uji mereka sebelum masa kematiannya dengan matinya qalbu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perkara Allah, ya, atau perkara Rasul, untuk tertimpa mereka, menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang ke-105. Wasu'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh rahimahullah ta'ala, anil musajjalat as-sautiyah allati yusajjalu fiha al-alim wal hunaka kharajun min istimaliha, tentang rekaman-rekaman suara yang direkam padanya suara seorang alim, apakah ada dosa, yakni apakah kesalahan menggunakan rekaman-rekaman tersebut untuk mendengarkan ilmu. Fajaba fadilatu biqauli, maka beliau menjawab, la syakka annal musajjalat as-sautiyah min ni'amillahi ta'ala, tidak diragukan lagi bahwasanya rekaman suara termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza kana yusajjalu biha ma yufidul muslim fi dinihi wa dunyahu, jika yang direkam padanya adalah apa-apa yang seorang muslim mengambil faidah darinya dalam urusan agamanya atau dalam urusan dunianya. Wa annahu yahsulu biha ilmun katsirun, wa annahu yuhsalu biha ilmun katsirun mufid, dan bahwasanya dihasilkan darinya ilmu yang banyak yang berfaedah. Idza kana min ahli al-ilm al-ma'rufin bit-tahqiq wal amanah, jika rekaman suara itu, ya, berisi rekaman suara seorang ahlul ilm yang ma'ruf, ya, dengan tahqiqnya, dengan sikap amanahnya. Wahiyya bimanzilatil kutubil mu'allafah, maka itu statusnya seperti kitab-kitab yang tertulis. Wa minal ma'lum annahu la akhada yanha an ta'lifil kutub idha kanat min ahli tahqiq wal amanah, dan termasuk perkara yang diketahui bersama bahwasanya tidak ada seorang pun yang melarang dari menyusun kitab-kitab apabila itu muncul dari seorang ahli tahqiq dan amanah. Wa ya la tasuddu an kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak menghalangi seseorang dari kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya bayanun wa tafsirun li kalamillahi wa rasulih, bahkan itu merupakan penjelasan dan tafsir dari kalam Allah dan Rasulnya. Wa nasru lima tadammanahu alkitab wa sunnah minal ahkam, dan menyebarkan apa yang terkandung dalam kitab dan sunnah berupa hukum-hukum. Lakin alladhi yusha minhu, akan tetapi yang dikhawatirkan dari rekaman-rekaman suara tadi, anna kathiran mimman yusma'u minha yakunu mawa'id tastamilu al-ahadis al-ahadisa wa athar da'ifah au makdubah likos ditargib au ditarhib au kilaihima, akan tetapi yang dikhawatirkan dari rekaman-rekaman suara tadi, kebanyakannya yang direkam suaranya itu berupa nasihat-nasihat, ya, yang terkandung padanya hadis-hadis, demikian pula asar yang lemah atau dusta, palsu, dengan tujuan untuk, ya, memberikan dorongan, menanamkan rasa takut, atau keduanya, ya, berisi targhib atau tarhib. Walladzina yasma'unaha mimman la ma'rifata lahum bis-sahih wad-dha'if yaktaruna biha, dan orang-orang yang mendengarkan rekaman suara tadi, apabila dia tergolong orang yang tidak bisa mengetahui tidak bisa membedakan antara hadis atau atsar yang sahih dan dhaif, maka niscaya akan tertipu dengan suara tadi. Wa ya'khuduna biha musallamatan min ghairi baghtin fiha wala su'alin anha, fallahul musta'an. Maka dia pun akan mengambil ya mentah-mentah ya, tanpa membahas ya apa yang terkandung dalam rekaman suara tadi, dan tidak pula bertanya tentangnya. Ya, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan ya. Terlebih ketika ya, ketika suara yang direkam tadi ya membakar semangat dengan bahasa yang begitu bagus ya, maka tentu ya, akan semakin menjadikan manusia tertipu. Namun apabila rekaman itu berisi suara seorang alim yang ma'ruf dengan tahqiqnya, dengan amanahnya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Pertanyaan yang ke-106. Wasuila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh rahimallahu taala. Mata yunkaru 'alal mukhalif fil masail al-khilafiyyah allati baina ahli al-ilm? Kapan diingkari seorang yang menyelisihi dalam masalah-masalah khilafiyah yang terjadi antara para ahlul ilm, para ulama? Maka beliau menjawab, fajaba fadilatu biqalih, masailul khilaf naw'an. Masalah-masalah khilaf itu ada dua macam. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, na'un yakunu dalil fiha wadihan la yumkinu fihi al-ijtihad. Perselisihan yang pertama, dalil pada masalah tadi itu jelas, tidak mungkin ya untuk ijtihad. Ya, ini tidak perlu ya. Artinya ketika sudah ada dalil yang jelas, tidak ada ijtihad yang menyelisih dalil yang jelas tadi. Ya. Fahadihi yungkaru alal mukhalif fiha lim mukhalafatin nas. Maka pada keadaan ini diingkari orang yang menyelisih nas ya, disebabkan karena ya, sikapnya dia yang menyelisih nas, ijtihadnya dia yang menyelisih nas. Wadhalika kahalqil lihyah wa isbali thawb asfala minal ka'bain wa tafarruq fi dinillah wa ghairi dhalik. Yang demikian itu seperti masalah memotong jenggot, jelas dalilnya. Demikian pula menjulurkan kain pakaian di bawah mata kaki, jelas dalilnya. Wa tafarruq fi dinillah wa ghairi dhalik. Demikian pula berpecah belah ya dalam agama Allah. Ya, itu jelas dalilnya, terlarang. Ya. Demikian pula dalam masalah-masalah yang selain itu. Lakin la yaj'al dhalika wasilatan litasyatum wattabaghut. Akan tetapi jangan jadikan itu sebagai sarana untuk saling mencela, saling membenci. La siyama ma'al ilmi bi husni niyatil mukhalif. Akan tetapi atau terlebih dalam keadaan diketahui baiknya niat orang yang menyelisih, yakni dia, kita ketahui orang yang menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan, berusaha untuk mencari kebenaran berdasarkan dalil, namun dia terjatuh dalam kesalahan. Ya. Maka tidak sepantasnya ya menyebabkan kita saling mencela, ya, saling membenci dengan orang yang menyelisih tadi. Bal tu'alajul umur bi hikmatin hatta yakhsulal wafaq, ya. Hatta yakhsulal wafaq. Bahkan diobati perkara tersebut, dijelaskan masalah itu dengan hikmah sampai ya sampai seseorang diberikan taufik. Wa an-naw'u tsani, jenis yang kedua, yakunu fiha dalil ghairu wadih. Masalah tadi yang diperselisihkan dalilnya tidak begitu wadih, jelas. Imma li khafati dalil, bisa disebabkan karena samarnya dalil sebutnya atau sabitnya dalil, sahihnya atau dhaifnya ya. masih diperselisihkan pula oleh para ulama. Awi dalalah awujubi syubhatin mani'ah, atau dalilnya itu jelas, sahihnya jelas atau dhaifnya, namun penunjukannya, ya, makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut itu belum jelas, atau adanya syubhat yang, ya, yang menjadikan seseorang itu terhalangi dari bisa memahami dalil. Wa ghair dzalik, demikian pula yang selain itu. Fa hadza la yunkaru fihi 'alal mukhalif, maka yang demikian itu orang yang menyelisih masalah tadi tidak diingkari. Li anna qaula akhadil mukhtalifain laisa hujjatan 'alal akhar, karena ucapan salah seorang yang sedang berselisih itu bukan hujjah, dalil atas yang lainnya, ketika dalilnya masih samar apakah kesahihannya atau dalalahnya atau karena adanya syubhat. Wa amsilatu hadza katsirah, dan contoh-contoh yang demikian itu banyak sekali. Pertanyaan yang berikutnya. Wa su'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh. Idza arada al-insan hifdzul Qur'an fa bimadza tansahunahu, jika seseorang ingin menghafal Al-Qur'an maka dengan apa engkau nasihatkan dia? Fajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab, alladzi nansahuhu bihi ayyabda minal baqarah, yang kami nasihatkan kepadanya hendaklah dia mulai dari surat Al-Baqarah. Illa idza kana khifduhu minal mufassal ashal lahu, ya. Kecuali jika ketika dia menghafal dari surat-surat al-mufassal, dari surat misalnya dari surat An-Naba dari juz 30 itu lebih mudah baginya. Falyakun minal mufassal, maka hendaklah dia mulai dari surat-surat al-mufassal. Li'anna ba'dun nas yasulu alaihin khifdu minal mufassal min ajli qasri suwarihi wa ayatihi wa kunhi yasma'uhu minal a'immati fil masajidi kathira. Karena sebagian manusia merasa mudah menghafal dari surat-surat al-mufassal disebabkan karena pendeknya surat-suratnya atau ayat-ayatnya atau keadaan yang menyebabkan dia bisa, keadaan dia yang sering mendengarkan bacaan imam di masjid-masjid, ya, berupa surat-surat al-mufassal. Fa idza kana hadza sahlan alaih falyabda bima huwa asar, maka apabila yang demikian itu lebih mudah baginya maka hendaklah dia mulai dengan yang lebih mudah. Wa nansahuhu aidan bi ta'ahudi khifdhihi kama amara bidzalika annabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami nasihatkan pula untuk rutin, ya, memurojaah hafalannya sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa nansahuhu aidan an yahtamma bima kana hafidhahu aktsar min ihtimamihi bi kasratil khifdi, dan kami nasihatkan pula untuk dia lebih, ya, memberikan perhatian terhadap surat atau ayat-ayat yang telah dia hafal itu lebih besar perhatiannya dibandingkan dengan menambah hafalan, memperbanyak hafalan. Li'annal inayah bil mawjud awla minal inayah bil mafqud, karena memberikan perhatian terhadap sesuatu yang telah ada itu lebih utama daripada memberikan perhatian kepada sesuatu yang, ya, belum ada, yang tidak ada, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya adalah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.